Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair. Kita telah masuk pada dosa besar yang ke-50, yaitu adiyatul muslimina wa syatmuhum, menyakiti kaum muslimin dan mencerca kaum muslimin. Ketahuilah bahwa seorang muslim terhadap muslim lainnya ibarat sebuah bangunan yang terdiri dari pintu, jendela, ada pondasi, ada atap, saling menguatkan satu dengan selainnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan cinta kasih kaum muslimin sesama mereka ibarat satu tubuh. Bila mana ada anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasakan sakit. Seorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya. Kalau dia misalnya suka dirinya sehat, maka dia pun kepengin saudaranya sehat. Sehingga kalau sakit disenguk, sakiti, kalau sakit dihibur, diringankan bebannya. Seorang suka kalau dirinya itu tercukupi kebutuhan hidupnya, maka dia pun suka jika saudaranya pun tercukupi kebutuhan hidupnya. Ada yang kesulitan ekonomi, kita bantu apa yang kita bisa perbantukan. Ini malah adalah doa, kita mendoakan kebaikan untuk orang tadi. Adapun menyakiti muslimin dengan ucapan atau dengan perbuatan atau bahkan dengan meninggalkan, bagaimana menyakiti orang dengan cara meninggalkan? Misalnya kita tahu ada orang, dia buta. Dia jalan mau jatuh di sungai atau di sumur. Kita biarkan. Ini termasuk menyakiti. Ngerti ada saudara kita mau jatuh ke sumur, mau jatuh ke sungai yang dalam, sementara dia buta, kemudian kita tidak ya berusaha untuk menyelamatkannya. Ini termasuk dari menyakiti. Membiarkan saudara kita ya terjerumus ke dalam kebinasaan. Beberapa ayat dan hadis terkait dengan ini sudah kita baca. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Kamu ya kalau punya kakak atau punya adik misalnya, dia sakit, kakak kamu sakit, adik kamu sakit, kamu tentu punya perhatian kepadanya bagaimana ya kamu bisa meringankannya, mengobatinya, mempersiapkan makannya atau semisalnya. Muslim dengan muslim lainnya seperti itu. Saudara yang diikat dengan keislaman dan keimanan. Kalau bukan kaum muslimin yang membantu saudaranya, siapa lagi? Saudara kita misalnya kaum muslimin terkena musibah, terkena bencana, membutuhkan bantuan dari kita, kita bantu. Karena kalau bukan kita kaum muslimin yang membantu saudara-saudara kita, siapa lagi? Apa kita menunggu sampai orang-orang kafir membantu saudara kita kaum muslimin yang menderita? Orang kafir tidak sedikit ketika mereka membantu ada maksud yang jelek agar umat ini mengikuti ya mereka. Sebagian orang murtad. Ya, ketika kena musibah dia murtad kan dibantu oleh non muslim. Karena kefakiran itu ladang yang subur bagi para misionaris. Ladang subur bagi orang-orang untuk berusaha memurtadkan muslimin dari agamanya. Oleh karena itu tentunya kaum muslimin punya perhatian besar kepada saudara-saudaranya. La yadlimuhu, tidak boleh mendzaliminya, menyakiti dengan ucapan, perbuatan, merampas hartanya, mengurangi takaran, timbangan, meteran. Tidak boleh. Bentuk pendzaliman apapun tidak dibenarkan kepada orang lain, terlebih terhadap kaum muslimin. Wala yakhdhuruhu, seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya teraniaya. Tidak boleh membiarkan saudaranya terzalimi. Sementara dia bisa membantu, kemudian dia membiarkan. Orang yang seperti ini berarti tidak tulus persaudaraannya terhadap kaum muslimin. Ngerti saudaranya terzalimi dan butuh bantuan dari kita, kita bisa membantu. Kita membiarkan. Ini bentuk ketidaktulusan kita dalam ya bergaul dengan saudara kita. Dan dahulu dikatakan kama tadi nutudan, seperti itu Anda berbuat, seperti itu pula Anda akan dibalas. Kalau Anda membiarkan saudara Anda terzalimi dalam keadaan Anda bisa membantu, sesaat ketika Anda terzalimi enggak ada orang membantu Anda. Al-jazau min jinsil amal, balasan sesuai setimpal dengan amalan. Tapi orang membantu saudaranya, kata Rasulullah, fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya selama hamba mau membantu saudaranya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh seorang merendahkan saudaranya. Tidak boleh. Apa karena dia berasal dari keluarga biasa atau orang fakir? Apalagi merendahkan cacat fisik, enggak boleh. Saudara kita yang punya yang diuji oleh Allah dengan cacat fisik, kita harus menjaga perasaannya. Ketika sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu melaksanakan tugas dari Rasul untuk naik pohon waktu itu untuk mengambil sesuatu, para sahabat melihat kecilnya betis Ibn Mas'ud. Kecil. Mereka tertawa, sebagian sahabat tertawa. Rasul menegur mereka, Ma tathakun. Ada apa kalian tertawa? Tidak boleh mentertawakan cacat fisik. Merendahkan orang lain. Atau merendahkan karena dia misalnya berkulit hitam misalnya. Tidak semua hitam itu jelek. Ada hitam apa? Hah? Hitam manis. Ya. Ya semuanya. Dan Allah SWT tidak memandang kepada wajah, harta, postur tubuh. Yang dilihat oleh Allah adalah apa? Ya. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan. Siapa dari kita yang tidak pernah mendengar nama Luqman Al-Hakim? Bukan Luqman Demung ada. Luqman Al-Hakim. Ya, yang disebutkan Al-Quran. Semoga yang namanya sama juga mengikuti. Luqman Al-Hakim dahulu dikatakan bahwa dia seorang budak sahaya dari Afrika. Namun karena dia seorang yang beriman, seorang yang bijak, nasihat-nasihat dia terhadap anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Ada sejarah berbeda pendapat apakah Luqman Al-Hakim ini nabi atau hamba yang salih. Pendapat yang shawab, pendapat yang benar bahwa Luqman Al-Hakim adalah abdun salih. Hamba yang salih bukan nabi. Landaskan hadis ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan dengan kedzaliman, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Aman di akhirat di saat orang pada ketakutan, mendapat petunjuk di dunia di saat orang pada tersesat. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Zalim itu ya misalnya merampas harta bagian dari kedzaliman. Ketika turun ayat ini berat sekali. Para sahabat merasa berat sekali. Wa Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsah. Siapa dari kita yang tidak mendzalimi dirinya? Kalau jaminan aman di akhirat dan petunjuk di dunia bagi orang yang beriman dan tidak berbuat zalim, siapa dari kita yang tidak berbuat zalim? Ayyuna la yadlim nafsahu. Siapa dari kita yang tidak mendzalimi dirinya? Kata Rasul, laisa kama tadunun. Alam tasmau ila qawli abdin salih libnihi inna syirka la zulmun azim. Kama qala alaihi assalatu wassalam. Tidak seperti yang kalian sangka atau tidak seperti yang kalian katakan. Tapi itu seperti ucapan hamba yang salih yaitu Luqman Al-Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Berarti maksud dari ayat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kemusyrikan, mereka mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Berarti Luqman Al-Hakim adalah hamba yang saleh. Bagaimana Allah abadikan sebutannya dalam Al-Quran dan nasihat-nasihatnya, wajangan-wajangannya diabadikan dalam Al-Quran, karena memang ketakwaannya, kesolehannya. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah memandang hamba kepada keimanannya dan ketakwaannya. Adapun ketika seorang itu menentang al-haq, maka tidak ada nilainya. Abu Lahab ini paman Ar-Rasul, orang terpandang, orang kaya, tokoh dari tokoh Quraisy, keturunan, ya, orang terpandang, gagah, perkasa, tapi ketika dia menentang al-haq, menentang kebenaran yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, ayat yang dibaca oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, sampai anak kecil pun hafal ayat kutukan terhadap Abu Lahab karena dia menentang al-haq, menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang meredahkan saudaranya sama kaum muslimin. Karena orang ketika dekat, orang itu kalau mukmin itu luar biasa. Orang beriman itu paling baiknya orang sudah di muka bumi ini. Paling baiknya makhluk. Orang yang beriman itu paling baiknya makhluk. Sedangkan orang kafir paling sejajarnya makhluk. Orang-orang kafir Allah sebutkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Dan mereka di dunia ini hanya makan dan minum, bersenang-senang, yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Mereka makan-makan, bersenang-senang seperti binatang. Tempat tinggal mereka adalah an-nar, api neraka. Bihasbi mri'in minasyari ayah kira akhahun muslim. Cukup seorang dikatakan jahat kalau dia merendahkan saudaranya muslim lainnya. Yang namanya jahat tidak harus seorang itu merampok, tidak harus membunuh. Bahkan ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim, ya, maka tanpa haknya, maka dia dianggap orang yang jahat, orang yang jahat. Ya, bisa jadi Anda dapati seorang yang rambutnya ya gimbal, pakaiannya kusut. Jadi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Tapi bukan berarti orang itu gimbal, gak sholat, ya kemudian kotor, ya ini lain lagi urusannya. Dia mungkin karena saking sibuknya dengan ya jihad atau ibadah, menimba ilmu, sampai misalnya gak ada kesempatan untuk nyetrika bajunya, atau mungkin untuk apa menyamponi apa rambutnya. Tapi orang ini selalu taat pada Allah, yang seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Jadi jangan seorang kemudian mencela saudaranya karena fisiknya, karena ya kondisi lahiriahnya yang misalnya biasa, sementara dia orangnya bertakwa kepada Allah, sehari-harinya mengikuti bimbingan oleh Rasulnya, ini orang yang baik. Sementara orang yang kelihatannya rapi, bajunya bagus, cara bicaranya itu semua orang mendengarkannya, belum tentu dia orang yang baik. Bahkan Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang munafik, ya, idza ra'aitahum tu'azibuka asamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, tu'azibuka asamuhum, postur tubuh mereka sangat mengagumkan kamu. Ya. Anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, istrinya cantik-cantik, mereka juga. Ya, orang kelihatan dari wajahnya orang makmur. Tapi ya, hati mereka kobong dari iman. Hati mereka kobong dari iman. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka bicara, oh, kamu akan mendengarkan. Ya. Usaha mereka terkesima. Ya. Oh. Pada sekali ini orang dalam merangkai kata-kata. Indah sekali padahal hatinya kobong. Orang munafik. Allah sebutkan. Ya. Di antara sifatnya seperti itu. Bahkan yang Nabi khawatirkan nas umat ini adalah kullu munafiq alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berbicara. Sesat tapi pandai berbicara ini bahaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashia al-fahishatu bil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai untuk tersebarnya kekejian di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang suka untuk menebarkan berita-berita yang keji di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ketahuilah bahwa tidak sedikit dari pemberitaan-pemberitaan di media-media massa, media sosial terkait dengan masalah kriminalitas, dan ini sangat disukai oleh para pemirsa. Padahal dengan diberitakannya secara masif, secara ya, sering tentang berita kriminalitas ini, berita kejahatan, ya perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya, ini malah akan berdampak negatif. Ya, bagi masyarakat, di antara dampak negatifnya, kalau kalian tahu, terdorongnya sebagian orang untuk melakukan kriminal. Kenapa? Oh, ternyata banyak juga orang berbuat kejahatan itu, saya mengikut-ikutan. Terlebih kalau hukuman untuk pelaku kejahatan ternyata ringan, apalagi kalau bisa dibayar. Ah, sudah. Ya, orang dia bahwa saya mau berbuat kejahatan, nanti saya bayar. Ini bahaya sekali. Kemudian juga tidak sedikit dari berita-berita tadi, banyak yang sifatnya adalah gosip. Sifatnya adalah isu yang belum tentu benar. Sebenarnya sudah menggoncang kestabilan di tengah masyarakat, sudah meretakkan ukhuwah di tengah masyarakat. Apa tidak ada yang perlu diberitakan kecuali hanya itu? Masih terlalu banyak perkara-perkara yang berfaedah untuk disebarkan. Dari hukum-hukum agama yang banyak orang tidak tahu. Nasihat-nasihat para ulama yang butuh untuk diketahui oleh masyarakat. Kenapa bukan ini yang diberitakan, bukan ini yang disebarkan? Kenapa berita kekejian yang justru ya ramai disebarkan, di-share sana sini, ya. Padahal nggak ngerti kebenaran berita tersebut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serca seorang muslim adalah tindak kefasikan dan memeranginya adalah tindak kekufuran. Memerangi seorang muslim adalah tindak kekufuran. bagaimana seorang memerangi saudaranya sendiri tanpa hak? Bagaimana seorang mencerca saudaranya tanpa hak? Sibabun muslim fusuk. Mencerca seorang muslim mereka tidak kefasikan. Apa diantara bentuk mencerca? Misalnya orang katakan, eh kamu ini ya sebutkan binatang berkaki empat misalnya. Kamu ini, itu nama celah. Atau misalnya, ya, misalnya seorang misalnya mengatakan, ya kamu itu ya, bodohnya seperti kebo misalnya. Ini mencerca. Ini termasuk tindak kefasikan. Apa itu fasik? Al-fisku al-khuruj ani ta'ah. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan pada Allah. Ini kemaksiatan. Dan kemaksiatan dikatakan fasik ini kemaksiatan yang keterlaluan sudah. Kalau, kamu itu ngantuan. Dengan kamu itu kayak kebo. Kira-kira beda enggak? Ya kamu bodohnya melebihi kebo. Itu cercaan. Nanti kalau kamu itu ngantuan. Beda. Ya. Beda. Berarti sudah tingkat celaannya sudah terlalulah sudah. Enggak boleh, seorang muslim tidak seperti itu. Kalau memang saudaranya itu ada, kalau saudara kamu membodoh, ya kamu ajari. Kalau saudara kamu itu fakir, ya kamu bantu. Kamu mencela saudaramu fakir, kamu sugih tapi kamu enggak bantu, apa faedahnya? Ngerti saudara kamu misalnya, ya, lemah, kamu yang kuat coba. Mana kekuatanku untuk membantu saudaramu? Apa bedanya orang ya hanya bangga-banggaan punya kekuatan, punya kemampuan tapi enggak disalurkan untuk membantu orang lain? Berapa banyak seperti kata penyair, kalihir yahki sawaratal asad. Ibarat kucing ngaku bisa ngelompat dan menyerang seperti apa? Harimau. Kucing tapi ya berlagak seperti apa? Harimau enggak punya kemampuan. Tapi ya, dia bagaimana menghina saudaranya yang muslim. Ini bentuk sikap yang sangat tercela. Maksudnya bahwa jangan sampai seorang muslim itu punya sifat yang seperti ini. Kalau itu berarti tidak kewasikan, berarti dia telah melakukan dosa yang besar. Dan dosa yang besar pelakunya terancam dengan adab. Seperti itu maksudnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Lafdu muslim. Tidak akan masuk dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Yang namanya tetangga itu biasanya menaruh kepercayaan pada tetangganya kalau dia bepergian, titip kunci, bepergian bisa titip keluarganya. Namun ternyata tetangganya ini malah menyakiti. Tetangganya itu, seorang punya tetangga dia tidak merasa aman. Ketika bepergian khawatir hartanya dia apa? Digasak. Ketika bepergian khawatir anak dan istri diganggu. Tangga yang seperti ini, tetangga seperti ini terancam dengan tidak masuk dalam surga. Semakin hak seorang atas orang lain besar, maka ketika seorang berbuat jahat kepadanya dosa pun semakin besar. Tetangga itu punya hak yang besar. Tetangga itu ada empat, ya. Tetangga yang muslim, yang itu masih karib kerabat kamu. Kedua, tetangga yang muslim yang bukan karib kerabat kamu. Tetangga yang ketiga, tetangga yang kafir yang masih kerabat kamu. Tetangga yang keempat, tetangga yang kafir yang bukan kerabat kamu. Itu haknya beda-beda. Kalau tetangga kamu yang muslim yang masih kerabatnya kamu, dia mendapatkan tiga hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, ketiga hak sebagai karib kerabat. Kedua adalah seorang muslim yang bukan kerabat kamu. Dia punya dua hak. hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Ketiga, tetangga yang non muslim tapi kerabat kamu, dia punya dua hak, ya, hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Yang keempat, tetangga yang bukan kerabat yang non muslim, ini hanya mendapat satu hak, hak sebagai tetangga. Jangankan terhadap saudara tetangga kita yang muslim, tetangga yang bukan muslim pun, kalau dia tidak memusuhi, ya apa? Abdullah ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ketika dia menyuruh pembantunya untuk menyembelih kambing, kemudian ketika kambing itu sudah dikuliti, ya, ya, dipotong-potong, dia mengatakan, atuhdi lijaril Yahudi, apakah kamu sudah memberi hadiah, atau ahdaita lijaril Yahudi, apakah kamu sudah memberi hadiah kepada, memberi pemberian kepada tetangga kita Yahudi, apakah tetangga kita yang Yahudi sudah kasih daging ini? Kata pembantunya, al-Yahudi, masa Yahudi dikasih? Kata sahabat Abdullah bin Amr, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dharantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril, kata Nabi, berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga. Senantiasa Jibril berwasiat, berpesan kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai karena seringnya berwasiat seperti itu, saya kira tetangga akan ikut dapat warisan. Nyangka, menyangka karena saking seringnya. Fabi sahihaini, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'ikhahu. Wa fi lafdin ala syartis sahihaini la yadkhul jannah abdun la ya'manu jaruhu bawa'ikhahu. Disebutkan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Rasul ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Kata Rasul, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ya, orang yang berbuat jahat pada tetangga ini bukan orang yang beriman. Maksudnya bukan orang yang beriman, imannya sempurna. Ya, Rasul mengulang-ulangi kalimat la yu'min, tidak beriman. Bahkan beliau bersumpah, wallahi, demi Allah bukan orang yang beriman. Demi Allah bukan orang yang beriman. Demi Allah bukan orang yang beriman. Andai kata Rasul mengatakan hal ini sekali saja sudah cukup. Lalu seperti apa beliau mengulang-ulangi? Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini menunjukkan besarnya hakul jar, besarnya hak tetangga. Wa fi lafdin ala syarti sahihaini la yadkhul janna abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sebutkan lafaz hadis di atas syarat sahih Bukhari Muslim, tidak akan masuk ke dalam surga hamba yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Lihat erat sekali kaitan iman dengan akhlakul karimah. Sehingga orang ketika dia tidak punya iman, jangan harapkan dia akan punya akhlak yang mulia. Andai kata dia berakhlak yang mulia, namun dia tidak beriman, maka itu hanya sekedar masalah duniawiyah saja. Ada pun orang yang beriman, ketika dia berbuat baik pada orang, dia mengharapkan pahala. Dia percaya ada surga dan neraka. Dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Keimanan pada Allah dan dari hari akhir, percaya dengan adanya hari pembalasan, itulah yang mencegah seorang hamba terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi orang yang tidak beriman pada Allah, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, dia melakukan apa yang dilakukan, enggak peduli. Dia enggak merasa akan dibangkitkan, sudah hidup hanya di dunia. Na'udzubillah, ada pun orang yang percaya kepada Allah, percaya dengan adanya hari pembalasan, dia akan memperhatikan apa yang akan dia lakukan. Apakah baik atau buruk? Mengganggu atau tidak? Wa fi lafdin li muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari. Sebutan lafaz Imam Muslim. Para sahabat yang beriman pada Allah dan hari akhir, adalah dia berbuat baik pada tangganya. Tidak cukup hanya tidak menyakiti, tapi juga berbuat baik. Islam itu harus sempurna. Tidak seperti di dunia barat. Jadi yang penting kamu jangan nyakiti orang, selesai sudah. Ada. Jangan nyakiti orang dengan apapun, cukup. Dan Islam enggak cukup. Jangan nyakiti, plus kamu juga berusaha berbuat baik. Beda kan? Terkadang orang tidak nyakiti, tapi dia tidak berbuat baik. Sekarang, kamu punya tetangga, kelaparan, anak-anaknya nangis, enggak punya apa-apa. Kamu punya sesuatu yang lebih. Kamu enggak nyakiti dengan lempar ya rumahnya dengan batu, tidak. Jadi kamu biarkan, tidak melawan mereka. Kira-kira dalam Islam jahat atau tidak seperti ini? Jahat. Kalau itu di dunia barat, enggak. Bukan jahat, kenapa? Dia enggak nyakiti kok. Ya. Kan tidak nyakiti kan? Hanya tidak memberi. Dalam Islam tidak seperti itu. Tidak cukup kita tidak menyakiti, ya juga kita berbuat baik. Karena Rasul mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ala mas'a Nabi Yahya maula ja'da qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila ya Rasulullah inna fulana tusalli al-lail wa tusumun nahar wa fi lisani shay'un yu'dhi jiranaha salidah faqala la khaira fiha hiya finnar. Sahahu al-Hakim. Laila Mas dari Abu Yahya Maula Ja'dah berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, sungguhnya fulanah, seorang wanita, dia sholat malam, dia puasa di siang hari, tapi lisannya, omongannya itu ada sesuatu yang menyakiti tangganya, pedes itu loh. Dia itu ahli puasa, ahli tahajud, tapi ya lisannya itu juga menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, khairu fiha, tidak ada kebaikan pada wanita seperti ini. Ya finar, dia dalam neraka. Kalau ini ya orang yang punya amal kebaikan, ahli sholat, ahli puasa, namun juga suka menyakiti tetangga, terancam neraka, lalu kayak apa? Sholat juga enggak, puasa enggak, kerjanya nyakiti tetangga. Kayak apa coba? Seberapa adab yang akan diterima? Seberapa hukuman yang akan dirasakan nanti di yaumul qiyamah? Kalau ini wanita yang ahli ibadah, ternyata ibadahnya belum bisa menyelamatkan dia dari adab karena dia telah berbuat dolim kepada manusia. Ingat, perbuatan dolim pada makhluk itu luar biasa jahatannya. Meskipun dia ahli ibadah, namun dia itu zalim, terancam. Bisa jadi seorang dari kecil sampai akhir hayatnya ahli ibadah, bisa sampai 70 tahun dia ahli ibadah, tapi sebelum meninggal dia berwasiat dengan wasiat yang zalim. Nanti kalau saya mati, anak sayang ini jangan dikasih warisan, ya dikasih ini saja. Mungkin orang ini mati, bisa jadi menjadi sebab dimasuk neraka. Kalau dari kecil sampai tua dia ahli ibadah. Namun karena maksiat dia yang zalim menyebabkan dia masuk apa? Neraka. Nauzubillah. Terkadang seorang dia mengucapkan suatu ucapan dianggap biasa, tapi ternyata ucapan tadi menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Tapi wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.